Tak panggilkan salah satu artis ciliknya Indonesia. Artis cilik bertalenta banyak penggemarnya. Dari bumi Minatani, Pati dia dilahirkan ya. Salah satu artis muda berbakat, dan saya yakin artis yang satu ini merupakan pendatang baru, artis yang dimiliki oleh Jumalaba. Ada teman-teman Gemireng Lor, juga ada PT Inji Jaya Group, ada Ramayana Dewi Media. Terima kasih. Siapa dia kalau bukan Nisa Pantura Jumalaba. Suaramu nyaman, suaramu merdu, banyak yang menyanjungmu, banyak yang simpatik kepadamu.